rote waktu siap-siap mangan seko bertitang anti lambene meka-meka pramikir nganggo klambine kuali nyoba jero sepatune selen karo sandal warnane ijo mlebu metu seko kamar bingung dewe golek dompet mengkonggo wadah duwite dhe mikir bengi iki bakal rame kebak uang joko parkir ning sekaten golek duwit sisa nongkrong gowo tali karo kayu go batas parkiran golek polo tinggo konco sisa njogo keamanan kanca-kancane ra gelem konco ora dibayar miso-miso ro rembukan yele-yelan setengah modal alor itu mulai ngetan joko parkir setan-setan rame-rame karo dolan kuyono joko kliwatan joko parkiran joko sing tenan mojo minggu lepat di jalanan kahanan joko parkiran joko sing tenan soyo wake sing teko soyo ramah kene podo mrene parkir ning kene wae guyang guyu uang iso yo kebak dompete pendak dino ceritane soyo wake duwite konco kancane malah etok-etok lali karo janjine cari arep bayari mangkel nesu jengkel rumong sonet tiap pusat saiki bena epie opon jaluk tian temi kemrungsung sing rubut cacai ake kebak sode ingalah sing rubut dibayar kape joko parkiran joko sing tenan mojo minggu lewat di jalanan kahanan joko parkiran joko sing tenan soyo wake sing teko soyo raman lah sitane duit entek kusis kancane seneng-seneng dheweke mbas imbis saiki dheweke joko parkiran dhewe batine seneng wae parkirane tetep rame jarene wis wekas joko parkir ngecap polo rasido badhe akeh malah mung entuk tuno luwe HP joko dhewe duwite akeh sing mlebu rasa mikir ngetun badhe malah mau marak ke ngeluh kalon itu mulon ngetan joko parkir sekate ora njur enak-enakan ojo nganti kecolongan joko parkiran joko sing tenanan mojo minggu lepat di jalanan kahanan joko parkiran joko sing tenanan soyo wake sing teko soyo raman cen nuwes dasare ra tau bejo nasibe wong e sak penake dhewe ngelangil kandanane sekatenan rame banget wong elek golek peluang tunggu motor ditindake dadi ojo nganti ilang ake banget motor sing kudu ditunggu nganti bengi le joko ditinggal turu ono motor sing ilang